Sampai saling dikasih lagu yang rame buat yang di bawah. Juga yang di belakang sana. Yang bisa bareng-bareng tangannya diangkat bareng-bareng dong.